Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Nyanyian Misterius, dikirimkan Santri Gaul Bisri bin Pardan dari Tengger, Japah Blora, Jawa Tengah. Waktu kuwi wektune isih isuk, ana tamu ning omahku. Wong iku pesen jaluk pring sak sepedah gawe cagak dinggo mbangun omah. Sawise wong iku mulih, aku banjur budal golek ne pring. Wis kaya biasane aku nek golek ing daerah kidulan, sawise aku entuk pring, aku pamitan marang wong sing tak tukoni pring dek mau. Wis lek, aku tak mulih ya lek, tak cukup mengko bengi wae luwih sepi ben penak. Ya mas, tapi ya hati-hati nek gawa bengi, konek diberi wedon meneh lu. Lek sampane iku ana-ana wae ora. Wis tak mulih aku. Banjuri wayah wengi teko, nepaki wayah malam Jumat Paing, wayahe aku golek kaya gawe mangan anak bojo. Bengi iku wektune wis jam 12 bengi, aku pamitan marang bojoku. Wis dik, aku tak budal jugo pring dek esuk ya. Pamitan aku banjur budal nganggo sepeda pancalku. Bengi ku nepaki tanggal 15. Wayah rembulan wujute bunder ser. Suasane padhang jingglang terang banget. Aku budal karo mancal sepeda pancalku. Sepi, tintrim, nyenyet banget. Mari dalan sing tak liwati, dalan tanggul irigasi Gawan Kidul. Kur ono suara jangkrik lan sepeda pancal. Sawise iku aku neruske lakonku. Aku terus mancal sepedaku padhange bulan madhangi dalan sing tak liwati. Suara jangkrik iber-iberan lawa manuk wengi lan awerna kewan baturi aku budal golek kaya tanggul desa Kenep mayang wis tak liwati. Sakwise aku liwati tanggul nek desa Jumput, sakwise aku liwati jembatan, aku krasa aneh lan batin kok gak kaya biasane ya bengi iki, padahal padang bulan saiki, tapi wulku kok padha ngadeg kabeh. Enek opo yo. aku krasa seneng-seneng wae mergo kupingku krungu ana wong nyanyi lagune Gepi sing judule Tinggal Kenangan. Suara iku mundak edek lan edek banget karo aku. Tapi aneh, suara iku tak boleh ini ngendi posisine. Waktu iku aku urung sadar nek jam rolasan bengi. Sak kledapan kuwi tak kira suara iku mau suara HP sing ilang terus dimiskol karo wong sing duwe nganggo HP ini. Aku HP ku nek temok tak balik nih marang sing duwe. Hitung-hitung nyambut gawe karo golek ganjaran. Sakwise ku motoku ngerti merana mrene wasiarae swara HP ku. Tapi HP sing tak jenggelang-jenggelengi kok tetep ora ana wujude. Swara nyanyian ku isih tetep ana. Barang ngono ana wit-wit jati ning ngarepku. Aku mlaku nuju nok wit jati. Iku motoku wasi merana mrene. Dio suara HP iki. Kok dadekne pegel ae. Aku redek nek ngisor wit jati. Mergono wong wedok desteran putih nyanyi semlindi karo jumuk ning ngisore wit. Rambute dawa, rupane ayu kaya widodari. Aku lagi sadar nek kuwi jam 12 bengi kok ana wong wedok ing ngisor wit jati karo nyanyi-nyanyi. Sakal kuwi aku langsung sadaran layu sak banter-banteri karo geret sepeda pancalku. Pas aku kedadian mlayu wong iku mau wis ora nyanyi meneh tapi malah bunyi cekik. Krungu wong iku guyu aku mlayu tambah banter sampai sepedaku tak rubono. Aku mlayu sak banter-banteri. Dewekan malah sampai desa Kedung Dawa Kidul aku ndodok ilawang omahe wong karo ngomong. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, tolong, tolong kula, Mbah. Tolong. Wong sing duwe omah banjur mbukak lawang karo ngomong. Ana apa le kok sampe mringet kono? Sangane kok mari apa, ha? Mari kene apa? Tolong, Mbah. Kula termundut sepeda kula teng kebun jati ngriku lho. Kula wedi, Mbah, mergo dek wau kulong liwat kriku mado si HP sing ceblok diwuri tiang wado nyanyi. Bangetan lele pian iki kok ya. HP golek kaya kok diwuri barang ngono ku ya wis. Tak terjupo sepedamu ya. Terus wong iku mau mangkat ngeterakun juga sepeda. Hati-hati lho lenek pemlaku bengi marai. Nge mbah, matur suwun pitulungane lho ya. Aku banjur terus kelakon kunjukuk pring sing dek isuk mau. Lan ngeterke marang wong kang pesen karo Rai Kemringet. Iki cerita kanggo jimat resok aku Bisri si santri gaul. sing mondok ing pondok pesantren Medayun Balen bersama tim Cimat.